janji Rab bakal nyulayani. Suwardi, Nun, rasanku wis bali. Ojo serius ngono ta. Malah dadi loro ning ati. Saiki kowe wis gendong bayi. Thank you. nyapa kok mah. Ya wakah. Lumayan oleh bonusan. Awak, oleh bonusan. Yo aku sing wakah.